ketikamu beberapa waktu yang lalu. Kamu membalas aku dengan tingkah-tingkah lakumu. Dari situ jelaslah bahwa kita berdua dengan sengaja telah berbuat dosa dan dosa. Kamu membenci aku, aku pun benci sama kamu. Kamu jelekkan aku pun menjelekkan kamu. Tapi itu adalah waktu-waktu yang lalu. Sekarang ulurkan tanganmu, sambutlah tanganku. Mari bersalaman. Kita saling maafkan segala tindak kehilafan. Bersihkanlah diri dari segala rasa dendam. Kita saling hapuskan semua kesalahan. Maafkanlah, maafkan aku, dan aku memaafkan kamu. Kita berdua saling memaafkan semua kesalahan. Benci aku pun benci sama kamu. Kamu jelekkan aku pun menjelekkan kamu. Tapi itu adalah waktu-waktu yang lalu. Sekarang ulurkan tanganmu, sambutlah tanganku. Kita bersalaman. Kita saling maafkan semua tindak kehilafan. Bersihkanlah diri dari segala rasa dendam. Kita saling hapuskan semua kesalahan. Maafkanlah, maafkan aku, dan aku memaafkan kamu. Kita berdua saling memaafkan semua kesalahan. Mari bersalaman. Minalai dan wafai. Kita saling maafkan semua tindak kehilafan. Bersihkanlah dirinya dari segala rasa dendam. Kita saling hapuskan semua kesalahan. Maafkanlah, maafkan aku, dan aku memaafkan kamu. Kita berdua saling memaafkan semua kesalahan.